Tuhan, indah sekali alam ciptaanmu. Gunung yang megah, laut yang luas, menghijau padang bukit dan lembah. Oh, begitu indah alam ciptaanmu. Aneka bunga dan satwa, mereka tumbuh bersama. Semua hidup bebas di alam milikmu. Tuhan, jika aku besar nanti, pasti aku akan senang sekali. Aku bisa bermain-main, berlari-lari, bebas di alam milikmu. Tuhan, terima kasih atas karuniamu. Dengarkan bisikan sang alam, coba dengarkan nyanyian satwa liar. Siulan angin desirkan kerinduan akan indahnya alam kita. Coba dengarkan bisikan sang alam, deburan ombak menghantam batu karang, hembusan angin tenangkan jiwa. Oh yo yo, oh indahnya laut. Hingga datang nafsu manusia, manusia serakah yang tak peduli hancurkan alamku yang indah, mengoyak nadi bumi pertiwi. Jangan biarkan ini terjadi. Hey! Aku ini milik alam. Oh yo yo, dan alam ini milikmu. Aku ini anak. I could.